إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita melanjutkan di al-iman di syafaatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beriman dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam dan sudah dibaca keterangan Syekh Hafizahullah tentang di antara prinsip dari prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah adalah beriman dengan syafaat, mengimani syafaat dengan syarat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana la ghulu, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Tidak juga meremehkan dalam masalah syafaat. Berlebih-lebihan seperti kaum sufi yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat sampai mereka meminta-minta syafaat kepada orang mati. Kepada wali-wali yang mereka anggap wali atau orang-orang saleh. Sementara syafaat itu adalah milik Allah semata. Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard. Dalam surat Az-Zumar Allah Azza wa Jalla nyatakan, katakan wahai Nabi, milik Allah seluruh syafaat semuanya. Bagi Dia kerajaan langit dan bumi. Tidak juga ahli sunnah mengenteng-entengkan syafaat sampai menolaknya. Seperti kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij yang tidak mau beriman dengan syafaat. Tidak ada syafaat-syafaatan, kata mereka. Kalau sudah masuk neraka, pasti selama-lamanya di sana. Kalau sudah masuk neraka, tidak akan keluar di sana. Baik. Dan yang seperti ini, keyakinan yang menyimpang. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan syafaat tapi dengan syarat adanya keridhaan Allah Azza wa Jalla untuk orang yang memberi syafaat dan adanya izin Allah Azza wa Jalla untuk orang yang memberi syafaat dan adanya keridhaan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang diberi syafaat. Kita sampai pada ucapan Syekh ketika mensyarah kalamnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Mudhnibin Allah Khati'in. Syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang-orang yang mudhnibin, orang-orang yang berbuat dosa, al-khati'in, yang berbuat salah. Yaumal qiyamati wa ala sirat. Nanti pada hari kiamat dan juga nanti di atas sirat. Yakni takunu syafa'atu lil mu'minin al-mudhnibin alladzina lam yasilu ila hadil kufar. Yaitu syafaat yang Rasulullah SAW berikan untuk kaum mukminin al-muznibin yang berdosa. Tapi dosanya tidak sampai pada tingkat kekufuran. Dosanya yang tidak membatalkan keislaman. Wa'ala sirat, dan juga di atas sirat. Ayah wa yashfa'un Nabi SAW lil mu'minin hala mururihim ala sirat. Nabi SAW itu memberikan syafaat untuk kaum mukminin nanti di atas shirath, ketika mereka melintas di atas shirath. Wa yashfa'u liman dakhala an-nar bi ikhrajihi minha. Dan Rasulullah SAW berikan syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka. Orang ini sudah masuk neraka karena dosa-dosanya, tapi dia masih bertauhid. Diberi syafaat oleh Nabi SAW, bi ikhrajihi minna, dikeluarkan dari neraka, idza kana min ahli tauhid. Kalau dia adalah ahli tauhid. Assalamualaikum. Sebelum kita membaca di sini, di sana Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan orang-orang dari kalangan kaum mukminin itu juga bisa memberikan syafaat, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yudha'u siratu ala, yudha'u sirat baina dhahrai jahannam, ya, alaihi hasakun ka hasaki sa'dani. Diletakkan sirat di atas punggung jahannam, dan dia memiliki pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Suma yastajizulin annasu, kemudian manusia lewat di atas sirat. Panajin musallam wa maqdusun bihi. Maka ada orang yang selamat, yang diselamatkan. Ada juga orang yang tersambar. Thumma naja, ana fanaja musallamun fa maqdusun bihi. Ya. Thumma naja muhtabasun mankusun fiha. Demikian juga melintas orang yang tertahan. Kemudian dia dalam keadaan apa? Dia disambar oleh kalalib tersebut. Fa'idha faraghallahu minal qada bainan ribadi. Ketika Allah Azza wa Jalla telah selesai memutuskan di antara para hambanya, yafqidul mu'minuna rijalan kanu fid dunya yusalluna salatahum wa yuzakuna zakatahum wa yasumuna siyamahum wa yahujuna hajjahum wa yakzuna ghazwahum. Tiba-tiba kaum mukminin yang sudah lewat di sirat masuk surga, kaum mukminin mereka ada yang mulai kehilangan teman-teman mereka. Ya. Yafqudu al-mu'minun rijalan, kehilangan orang-orang yang mana dulu mereka di dunia salat bersama salat mereka. Mengeluarkan zakat bersama zakatnya mereka, berpuasa bersama puasanya mereka, berhaji sama-sama dengan hajinya mereka, berjihad sama-sama dengan jihadnya mereka. Tiba-tiba enggak ada di surga. Ya. Disebutkan dalam hadis ini berarti orang-orang yang sudah masuk surga, dia akan mencari teman-temannya. Dia akan mencari kawan-kawannya. Setelah itu dia dalam keadaan apa? Tidak mendapati di dalam surga, mereka kemudian mengatakan, "Ya Rabbana, ibadun min ibadika kanu ma'ana fid dunya. Wahai Rabb kami, ada hamba-hamba dari hamba-hambamu dulu bersama-sama kami di dunia. Ya, yusalluna salatana wa yuzakuna zakatana. Mereka dulu sholat bersama kami, mereka berzakat bersama kami, yasumuna syiamana, mereka juga berpuasa bersama-sama dengan kami. Wa yakzuna ghazwana lana rahum. Mereka ikut berjihad bersama kami. Tapi kami enggak melihat mereka, ya Allah. Tidak didapati di dunia." Ya. Fayaqul, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idhhabu ilan nar. Famunajjatum fiha fa akhrijuhu." Silakan kalian pergi ke neraka. Lihat ke sana. Maka siapa saja yang kalian temui, keluarkan mereka dari neraka. Jadi ahli surga akan kehilangan teman-temannya yang sama-sama sholat berjamaah, sama-sama berpuasa, sama-sama berhaji, sama-sama beribadah, sama-sama beramal jama'i. Ini pentingnya amal berjamaah. Pentingnya barokahnya amal berjamaah. Ketika sama-sama di dunia, sholat sama-sama, berpuasa sama-sama, beribadah sama-sama, ya berjihad sama-sama. Akhirnya mereka mencari di neraka, ternyata didapati, ya, apa? Mereka-mereka yang sudah ada dalam neraka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, ya, orang-orang yang bertauhid. Fayajidunahum qad akhadhathumun naru ala qadri amalihim. Akhirnya mereka mendapati manusia-manusia yang dulu bersama mereka di dunia sudah dilalap api neraka sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Faminhum man akhadhathu ila qadamaihi, di antara mereka ada yang dilalap api neraka sampai kedua kakinya. Faminhum man akhadhathu ila ansafi saqaihi, di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai ke setengah betisnya. Waminhum man akhadhathu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai ke kedua lututnya. Ya. Waminhum man akhadhathu ila uzratihi, di antara mereka ada yang sampai ke pinggangnya. Waminhum man akhadhathu ila unuqihi, di antara mereka ada yang sampai terbakar sampai lehernya. Al-hadis. Ya, di antara mereka ada yang sampai wajahnya. Setelah itu ahli surga tadi mengeluarkan mereka. Teman mereka, saudara mereka, ya, satu jamaah dengan mereka, orang-orang yang bertauhid, orang-orang pengikut sunnah, tapi ahli maasi, berbuat dosa, sehingga mereka dicari oleh teman-temannya. Ya, inilah diantara pentingnya ukhuwah di atas manhaj yang sahihah, di atas dakwah salafiyah, di atas manhaj yang sahih, ketika apa? Persaudaranya abadi sampai ke alam akhirat. Ya, persaudaranya akan abadi. Akan dicari. Ini orang dulu sama-sama sholat lima waktu. Sering sekali sama kita. Jarang sekali terlewat kecuali kalau ada uzur. Ini orang dulu sering beramal sama kita sama-sama. Beribadah sama-sama dengan kita. Subhanallah. Ya, sehingga orang ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Dikeluarkan. Terus Allah mengizinkan untuk mereka keluarkan dari api neraka, ya, ketika mereka dalam keadaan apa? Sama-sama di dunia, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis ini dibawakan dalam kitab Ushul Sunnah, ya, Imam Ibnu Jamain rahimahullah, ya, dan sanad yang lafadz yang disebutkan tadi, ya, sanad yang disebutkan dalam kitab ini dhaif. Tapi hadisnya sahih, hadis ini sahih, ya, dibawakan jalan-jalannya oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, ya, wa ra'ah. Baik, menjadi syahid ya ikhwah, ini orang-orang yang beriman itu bisa meminta syafaat kepada Allah, ya, meminta kepada Allah untuk dikeluarkan kawan-kawan mereka yang mereka kenal yang ternyata tidak ada di dunia, di alam surga, sehingga mereka akan mencari dan kemudian meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Subhanallah, ini diantara ya bentuk syafaat yang diminta oleh kaum mukminin yang masuk ke dalam surga. Demikian juga kita lanjut, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun memberikan syafaat ya kepada umat beliau. Ya, fayashfa'u 'ala sirat, beliau juga memberikan syafaat di atas sirat. Idza marran nasu 'alaihi, ketika manusia melintas di atas sirat, ya, wa huwal jisr al-mansubu ala matni jahannam, dan sirat ini adalah jembatan yang dipancangkan di punggung jahannam. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melintas di atas sirat sesuai kadar amalan mereka. Faminhum man yamuru kalamhil basar, di antara manusia ada yang melintas seperti kedipan mata. Waminhum man yamuru kal barq, di antara manusia ada yang melintas seperti kilat. Ya. Wa minhum man yamuru karih, di antara manusia ada yang melintas seperti angin kencang. Wa minhum man yamuru kal farusil jawadi, di antara manusia ada yang melintas seperti kuda pacu yang laju. Kuda pacu yang bagus. Wa minhum man yamuru karukabil ibil, di antara manusia ada yang melintas seperti mengendarai unta. Wa minhum man ya'uddu 'udwan, di antara manusia ada yang berjalan tertatih-tatih. Wa minhum man yamshi mashya, afan, ada yang berlari agak cepat, ya, di antara mereka ada yang yamshi mashyan, berjalan seperti biasa. Ya, wa minhum man yazahfu zahfan, ya, di antara mereka ada yang berjalan seperti anak kecil, merayap dengan pantatnya. Wa minhum yukhtafu, tapi di antara mereka ada yang disambar. Wa yulqa fi jahannam, dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ulul khalaik tamru ala hadza aljisr, setiap makhluk itu melintasi di jembatan ini, jembatan yang namanya as-sirat, yaitu jembatan yang sangat kecil yang diriwayatkan dalam Imam Muslim rahimahullah dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan ataqu minas ahad ahaddu minas sayfi ataqu min sya'ri, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, lebih lembut, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, subhanallah, enggak mungkin tergambarkan kondisinya. Ya. Hanya saja barakallahu fikum, setiap insan itu kita semuanya bahkan akan melintasinya. Al-mu'minun wal kufar, yang beriman, yang kafir, semuanya sama. Lewat semua di sana. Walayunjihim illa amaluhum, tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali amalan-amalan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Ya, dan tidaklah setiap dari kalian kecuali pasti melewatinya. Ayat ala sirat, melewati di atas sirat. Ya, kana ala rabbika hatsman maqdiyah, dan itu adalah kewajiban atas Rabbmu, dan sudah keputusan, ketentuan yang Allah telah tetapkan, kalau setiap-tiap insan, mukminnya, kafirnya, orang solehnya, ya, dan yang lainnya, semuanya akan melintasinya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzara dzalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan, kata Allah. Ya, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzara dzalimina fiha jithiya, dalam keadaan kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang yang berbuat zalim di dalam, ya, neraka jahanam dengan tersungkur di sana. Subhanallah. Sehingga kata syahadatullah, fala yanju illa ahli taqwa, tidak ada yang selamat kecuali ahli taqwa, kecuali orang yang memiliki ketakwaan. Sehingga di sini yang menyelamatkan seorang hamba itu adalah ketakwaan dia ketika di dunia, amal ibadah dia ketika di dunia. Ya, itu yang menjadi asbab keselamatan. Amal kufaru fa innahum yahlikuna fi jahannam wal'iyadzu billah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan binasa di jahannam. Ya, wal'iyadzu billah. Hadza huwa sirat, inilah yang dikatakan as-sirat. Barakallahu fikum, dan di sana Rasulullah alaihi salatu wasalam itu juga memberikan syafaat kepada umat beliau. Ada orang-orang yang dimudahkan dengan syafaat dari beliau untuk melintas ke dalam sirat, di atas sirat. Ya, wa illa subhanallah, kondisi ketika di sana itu begitu menakutkan, sampai-sampai setiap nabi ketika umatnya lewat di atas sirat, mereka dalam keadaan mengatakan Rabbi Salim. Ya, Rabbi Salim, wahai Rabbku selamatkan, wahai Rabbku selamatkan. Ya, dan di antara barakallahu fikum, ya, perkara yang paling penting untuk kita mesti jalankan di kehidupan dunia ini agar bisa melintas dengan selamat di atas sirat adalah hendaknya kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita, istiqomah di atas ketakwaan. Ini yang paling penting, dan juga untuk bersegera di dalam jalankan amal ketaatan. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dari jenis amalannya. Ketika seorang hamba dalam keadaan bersegera menjalankan ketaatan di dunia, seorang hamba bersegera di dalam menjalankan ketaatan di dunia, maka nanti di atas sirat, dia pun akan bersegera di dalam melintas di atas sirat. Oleh karena itu, ya, kenapa berbeda-beda? Manusia berbeda-beda di dalam melintas sirat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, yang paling cepat seperti kedipan mata. Satu kali kedip, tiba-tiba sudah ada di ujung sirat sebelah sana sudah sampai. Ada yang seperti al-barq, kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti naik kuda yang cepat, ada yang seperti naik unta yang laju, ada yang seperti berlari dan seterusnya. Ya, ada yang tersambar, maka ini semuanya dalam keadaan tergantung dari amal dia ketika di dunia. Ketika dia bersegera dalam menjalankan ketaatan di dunia, ya, semakin dia bersegera, semakin dia cepat dalam menjalankan ketaatan, maka dia akan semakin cepat di dalam melintas di atas sirat. Ya, tapi ketika dia berlambat-lambat, menunda-nunda, malas-malasan, maka dia pun akan ditunda-tunda, akan lambat di dalam melintas di atas sirat. Bahkan ketika seorang hamba disambar oleh syubhat, oleh kebidahan, disambar oleh syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia nanti di alam akhirat atau di atas sirat, dia akan disambar oleh kalalib, pengait-pengait besi. Subhanallah. Ya, ketika di dunia dia terjatuh ke dalam jurang-jurang kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya, dia terjatuh ke dalam ya jurang-jurang kesesatan, jurang-jurang kebidahan. Ya, ayyadzambillah. Waliyadzubillah, kita berlindung darinya, maka dia nanti di alam akhirat pun akan disambar oleh kalalib-kalalib. Ya, ketika di dunia ternyata dia disambar oleh na'udzubillah ya syubhat dan juga oleh syahwat. Oleh karena itu, setiap insan wajib ya untuk menjaga keistiqomahan dan ketakwaannya. Ya, jangan sampai disambar oleh syubhat, kebid'ahan dan juga disambar oleh syahwat, karena ini semuanya akan bisa membinasakan seorang hamba di alam akhirat. Kata limana azinallayakum. Ya. Kemudian kita lanjut keterangan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari perut neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'atun. Tidaklah ada setiap nabi kecuali dia memiliki syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Wa kadzalika siddiqun wa syuhada. Demikian juga para siddiqun, para syuhada, ya wa salihun, orang-orang soleh, semuanya itu dalam keadaan bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ya. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun. Setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karunia. Allah Azza wa Jalla memiliki karunia kepada hamba-hambanya. Ya, katsirun 'ala man yasha. Ya, yang sangat banyak karunia Allah, kemurahan Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, wal khuruju minan nari ba'da taraqu wa saru fahma. Kemudian ya, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari api neraka ya orang-orang yang sudah terbakar di api neraka ya wasaru fahma, dan mereka sudah menjadi arang ya, mereka kemudian menjadi apa, arang yang sudah ini tapi manusia masih hidup, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga dengan kemurahan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, kita baca keterangan dari Syekh Hafizahullah. Waqad yukhrijullahu minan nari ba'dal mu'minin bi ghairi syafa'ati syafi'in. Allah Azza wa Jalla itu mengeluarkan dari ya api neraka itu orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang berdosa dari kalangan kaum mukminin, tapi bukan dengan syafaat ya, bukan dengan syafaat orang yang memberikan syafaat. Kan kemarin sudah disebutkan ya bahwasanya apa, para malaikat bisa memberikan syafaat ya, syafaatil malaikatu syafaatil anbiya ya syafaatin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Ya, para malaikat bisa memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat. Ya. Demikian juga apa? Wa syafaat al-mu'minun, orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Fama baqiya arhamur illa arhamur rahimin. Kemudian tidaklah yang tersisa kecuali zat yang maha penyayang di antara yang penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala fayaqbidu qabdatan. Ya. Kemudian Allah mengambil satu genggaman dari penghuni neraka. Ya, fayukhriju. Ya. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari api neraka apa? Qauman lam ya'malu khairan qat. Satu kaum yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali, tapi bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid. Kemudian apa? Mereka dibakar di api neraka dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikeluarkan dari api neraka bukan dengan syafaat. Ya, kata beliau, bal bifadlihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini semata dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhriju nasan minan nar bifadlihi subhanahu. Allah mengeluarkan ya dengan karunianya subhanahu wa ta'ala satu kaum dari neraka bi ghairi syafa'atin, tanpa dengan syafaat. Ya, karena apa? Para malaikat sebelumnya sudah memberikan syafaat, para nabi sebelumnya sudah memberikan syafaat, orang-orang yang beriman sebelumnya sudah memberikan syafaat. Yang tersisa tinggal Allah Azza wa Jalla, zat yang maha penyayang. Ya, akhirnya diambil orang-orang yang belum pernah beramal kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya, bukan dikeluarkan dengan syafaat min ahadin, dari siapapun, bal bi fadlihi jalla wa ala, bahkan dikeluarkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ya, ini diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apa? Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik biji zarah keimanan, ya. Kemudian apa? Dia dalam keadaan apa? Masih memiliki ketauhidan, walaupun besarnya seperti biji zarah, kecilnya seperti itu. Yang penting dia bukan orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Fa insyaallah dia ada harapan untuk masuk ke dalam surga, walaupun dia pelaku dosa besar. Walaupun dia ahlul kabair, ya, walaupun dia tidak dapat syafaat. Walaupun dia tidak dapat syafaat dari ya orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak dapat syafaat dari malaikat, tidak dapat syafaat dari para nabi, tidak dapat syafaat dari kaum mukminin, ya, kawan-kawannya, saudara-saudaranya, dari kalangan kaum mukminin tidak memberikan syafaat. Tapi karena dia beriman dalam hatinya, ya, dia dikeluarkan dari api neraka. Wa qawluhu wal khuruj minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Maka keluarlah mereka dari neraka sesudah terbakar ya badan mereka, wa saru fahma, dan mereka sudah menjadi arang, hitam legam, tapi manusia masih hidup. Ya, terbakar. Kalau di dunia kalau terbakar menjadi arang sudah enggak ada nyawanya. Kalau yang ini di akhirat ya terbakar seperti itu masih hidup. Ya, dan merasakan sakit ya dzambillah yang luar biasa. Tapi kalau dia orang yang bertauhid ya, dalam keadaan apa? Dia dikeluarkan. Ya, Allahu jalla wa ala ya akhbaro anna ahlan nar mukhalladun fiha la yamutu fiha wa la yahyaun. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan sesungguhnya penduduk neraka mereka kekal di dalamnya, tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Ya, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra. Ya, berikanlah peringatkan wahai nabi, berilah peringatan kepada manusia, ya, apabila peringatan ini bermanfaat buat mereka, ya. Tapi apa? Orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan bisa ngambil peringatan, dia akan menerima nasihat peringatan-peringatan tersebut, ya. Tapi apa? Wa yatajannabuhal asqa. Orang-orang yang celaka akan menjauhi nasihat, ya, menjauhi peringatan. Dinasehati, dia nggak mau menerima nasihat. Dinasihati, dia enggak terima nasihat-nasihat dari manusia. Maka ini asqa kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang sengsara. Siapa mereka? Alladzi yaslan naral kubra. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang sangat besar apinya. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Ya, ini diantara akibat apa? Orang-orang menolak nasihat. Seorang yang menolak nasihat. Ya. Alladzi la yaqbalul mau'izata. Kata Syekh Hafizullah, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Ya, wa yastamirru fi ghayyihi, dan dia terus-menerus di atas penyimpangannya, di atas kesalahannya. Sudah dinasihati, Anda salah, Anda keliru, antum salah, antum keliru seperti ini, antum harusnya bertaubat, antum harusnya menunjukkan sikap sebagai seorang yang bertaubat, mengakui kesalahannya. Tapi justru apa? Yastamirru, terus-menerus. Ya, lebih parah lagi, bahkan baterek. Subhanallah. Ya, ini bahaya. Fahada yadkhulu jahannam, ini akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, wa yabqa fiha la yahya hayatan murihatan wa la yamutu mautan murihan. Dia tidak akan hidup di dalam neraka jahannam dengan kehidupan yang menyenangkan, tidak juga mati dengan kematian yang menenangkan. Ya, subhanallah, terus menerus disiksa tapi enggak mati. Kalau di dunia disiksa lama-lama mati. Ya. Kalau seorang yang bertauhid habis matinya insyaallah dia akan apa? Mendapatkan kebaikan. Ya, tapi nanti di alam akhirat iyadzambillah ketika disiksa tidak ada kehidupan, tidak ada merasakan kehidupan yang nyaman, dia tidak juga merasakan kematian, tapi dia merasakan siksaan yang tiada taranya iyadzambillah. Ya, bal yabqa fi adzabin, dan dia terus-menerus di dalam azab. Ya. Amma man dakhalaha min usatil muwahhidin. Kalau tadi orang-orang kafir ya. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka tapi dia ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Subhanallah, orang yang bertauhid tiba-tiba berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, fa innahu yahtariqu wa yasiru fahma. Ketika dimasukkan ke dalam api neraka, mereka terbakar dan berubah menjadi arang, tapi masih hidup. Subhanallah. Tsumma yukhraju minan nar, kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Wa yudha'u fi nahrin yuqalu lahu nahrul hayati. Kemudian orang ini diletakkan di sebuah sungai, ya, di surga, namanya Nahrul Hayat. Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ya, setelah dimandikan, dicemplungkan ke dalam sungai kehidupan, ya, fatan butu ajsamuhum, maka menjadi tumbuh jasad-jasad mereka. Fa idza takamalat ajsamuhum, ketika sudah tumbuh sempurna jasad-jasad mereka yang awalnya gosong, ya, hancur dimakan api neraka, setelah tumbuh sempurna, uzina lahum bidukhulil jannati, maka dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini diantara keutamaan tauhid. Ya, keutamaan orang-orang yang bertauhid, yang menjaga ketauhidannya. Tayyib, ya, insyaallah seorang yang bertauhid itu dalam keadaan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, orang yang bertauhid walaupun tauhidnya setitik biji zarah kecilnya, dia pasti akan masuk surga. Ya, walaupun dia harus dibakar lebih dahulu di neraka ketika Allah menghendaki, ya, sampai ya imma dia dapat syafaat. Kalau dia enggak dapat syafaat, dia akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, setelah mereka terbakar menjadi arang, dan ujung-ujungnya orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surga. Nasallallahu al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Ya, insyaallah kita cuma sampai di sini. Baiklah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.